dan jauh dari segala noda. Marilah, marilah, marilah, marilah. Dunia tahu sudah, oh cerita hidupku. Mengapa engkau mau menghiraukan diriku? Biarkan ku di sini, kau jangan ganggu lagi. Aku hanya ingin menolongmu dari lembah yang hitam kelam. Agar kau menjadi manusia dan jauh dari I see.